hatiku berbunga rindu. Adakah kau merasakannya seperti yang ku inginkan, cinta dan kerinduan? Andaikan engkau mengerti kasih sayangku padamu, tak dapat kulukiskan. Hangatnya sinar mentari, sehangat cintaku ini, tulus suci untukmu. Cinta mi, miku, cinta mi, miku, bila akan berpadu. Bersandi di pelaminan, bahagia selamanya. Indahnya sinar matamu, tertegun ku menatapmu, hatiku berbunga. Adakah kau merasakannya seperti yang ku inginkan, cinta dan kerinduan? Kasih sayangku padamu tak dapat kulukiskan. Hangatnya sinar mentari, sehangat cintaku ini, tulus suci untukmu. Cinta mi, miku, cinta mi, miku, bila akan berpadu. Bersandi di pelaminan, bahagia selamanya. Oh, indahnya sinar matamu, tertegun ku menatapmu, hatiku berbunga rindu. Adakah kau merasakannya seperti yang ku inginkan, cinta dan kerinduan?